Mitra bisnis, proses bongkar muat di pelabuhan kita masih tidak efisien dan jauh dari optimal. Dwelling time di Priuk atau waktu yang dibutuhkan kontainer untuk dibongkar dari kapal sampai keluar dari pelabuhan sekitar 7 hari. Padahal best practice seperti di Singapura maksimal 2 hari. Belum lagi proses birokrasi yang rumit, seperti importir harus mengurus sekitar 100 dokumen impor yang menjadikan ongkos logistik kita menjadi tinggi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini? Saya juga praktisi ya. Saya juga penyedia jasa logistik untuk urusan kepabianan. Bahkan juga nggak hanya soal urusan kepabianan di sini, tapi juga import trade dari negara asal sampai ke distribusi. Nah, yang saya temui ada tiga hal yang membuat itu menjadi masalah. Pertama, kalau barang importnya itu masih belum terdaftar atau masih baru masuk ke Indonesia, berarti dia akan masuk jalur merah. Ketika dia masuk jalur merah, maka ada proses verifikasi satu persatu barang tersebut. Nah, ini yang menyebabkan lama. Ketika izin-izin itu berhubungan dengan departemen terkait, maka dia harus ketika barang tiba dan itu belum siap, kebanyakan importir itu belum siap dokumennya, maka itu harus diproses ke departemen terkait. Nah, ini yang membuat menjadi lama. Terus yang kedua, ada yang barang yang tidak biasa masuk, dan biasanya sudah punya daftarnya, kemudian sudah ada di sistem nasional single window, dan kemudian proses dokumentasinya itu pun nggak bermasalah, itu bisa cepat. Nah, yang ketiga, itu yang lamanya memang karena proses bongkar dan penelitian di lapangan, karena itu harus menunjuk tim ketika mereka. Nah, di samping itu juga kenaikan dari tarif di pelabuhan, sewa penumpukan dan sebagainya. Jadi tidak, dan plus sewa yang naik ini, kalau kita nggak ahli atau tidak cerdik melihat celah ini, maka kenalah itu. Sehingga dwelling time itu dari rata-rata jadi naik. Tapi kalau kami pernah punya pengalaman begini, cara mengatasinya ya, jadi kita coba cara mengatasinya dulu. Sebelum kapal tiba, kita harus tahu dokumen ini bermasalah atau tidak. Ketika dia akan masuk jalur merah, maka kita harus lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Meminta pembebasan, apa istilahnya, free time demo rate terhadap kontainer, itu kepada pihak shipping line diperpanjang. Dari pihak pelabuhan itu biasanya memberi 3 hari free time. Kemudian ada kebijakan dari shipping line itu menjadi 7 hari. Tapi kami bisa meminta free time-nya itu 14 hari. Sehingga 14 hari waktu kalau kontainer kita dari mulai standar sampai 14 hari itu tidak dicas. Tidak dicas, itu free time demurrage namanya. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika masuk jalur merah, dalam itu ada proses verifikasi, bongkar, dan lain sebagainya, itu kita masih dalam kurun waktu tidak membayar demurrage. Seperti itu. Itu yang kami lakukan, sehingga customer kami tidak kena biaya masuk atau tidak kena biaya penumpukan selama 14 hari. Tapi kalau item wise, transfer kontainernya segala macam, memang kemarin ini ada kenaikan, dan itu kita biar dari sisi asosiasi juga berusaha menanyakan kenapa kecenderungan naik. Tapi kan merubah, fight untuk merubah ini tidak naik, segala macam itu butuh waktu. Asosiasi, pihak-pihak yang stakeholder yang lain yang berjuang untuk ini kan lama, tapi industri atau bisnis kan harus jalan seperti biasa. Jadi yang kami lakukan dua hal, sebagai asosiasi kami melakukan protes kenaikan itu, tapi sebagai posisi kami melakukan tadi mencari celah untuk tidak terkena tambahan biaya tadi. Mengenai dwelling time, kalau dilihat dari sisi dwelling time, ya dengan demikian memang jadi naik. Kalau barang kita nggak ada izinnya, nggak ada, itu pasti ada proses yang ada. Cuma dari seperti biasanya gitu. Ada kasus, umpamanya karena ketidaktahuan importir, barang yang diimpor ini belum pernah masuk ke Indonesia, ternyata di dalam peraturan kita harus menggunakan laporan survei. Karena ketidaktahuan, jadi barang sudah tiba, tidak ada laporan survei, maka terhentilah itu di pelabuhan. Nah, kasusnya bisa berlama-lama. Bisa lama, karena kalau tidak ada laporan survei, peraturannya harus diekspor. Gitu. Saya mau coba melihat ini secara objektif ya. Nah, kita pilih-pilih mana kasus yang karena ketidakmengertian importir itu berapa persen, mana kasus yang betul-betul karena kesalahan sistem itu berapa persen, mana kasus-kasus yang bisa kita cermati dan kita siasati dengan tidak ada tambahan biaya. Masalah yang paling berat adalah ketika kasus yang bermasalah dengan sistem, bermasalah dengan kurang update-nya pemerintah-pemerintah atau departemen terkait terhadap pembaharuan surat-surat izin baru yang masuk ke dalam sistem. Nah, itu yang kita mesti fokus gitu. Berapa persen dari total? Baru kita bisa lihat. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.